Kisah kedua, manusia pertama. Pada awalnya, hanya ada satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka tidak hidup di permukaan bumi, namun di dalam perut bumi. Mereka adalah manusia pertama di dunia, dan tidak pernah tahu bahwa mereka berbeda jenis kelaminnya. Suatu hari, mereka berdua pergi ke sebuah telaga untuk minum. Sang laki-laki berkata, "Biarkan aku minum." Si perempuan membalasnya, "Tidak, aku yang harus pertama minum. Aku sudah tiba lebih dahulu." Si laki-laki mendorong si perempuan. Lalu, si perempuan membalas sang laki-laki. Mereka bertengkar. Lalu, si laki-laki mulai bertindak keras. Dan akhirnya, sang wanita jatuh tergeletak di tanah. Pakaiannya lepas di sisi lain si wanita. Pahanya benar-benar telanjang. Sang laki-laki merasa bahwa si perempuan tergeletak dengan postur yang aneh dan telanjang. Sang laki-laki melihat wanita memiliki alatnya dan sangat berbeda dengan alat si laki-laki. Lalu si laki-laki berkata, "Buat apa itu?" Sang wanita menjawab, "Ini enak." Si laki-laki lalu menidurinya. Dia menidurinya selama 8 hari. Dan setelah 9 bulan, si wanita melahirkan 4 orang anak perempuan. Dan di 9 bulan selanjutnya, si wanita melahirkan 4 anak laki-laki. Begitu seterusnya hingga akhirnya mereka memiliki 50 anak perempuan dan 50 anak laki-laki. Si laki-laki dan wanita pertama di dunia ini tidak tahu harus berbuat apa. Sehingga mereka menyuruh seluruh anaknya untuk pergi merantau. 50 anak perempuan tadi pergi ke arah utara. Dan 50 anak laki-laki pergi ke arah timur. Setelah ke-50 anak perempuan tadi pergi ke arah utara selama bertahun-tahun, mereka melihat cahaya di atas mereka. Ada sebuah lubang. Para anak perempuan ini melihat langit di atas mereka dan berseru, "Kenapa harus tetap di bawah? Ketika kita bisa memanjat ke atas permukaan, di mana kita bisa melihat langit?" Para perempuan ini memanjat langsung ke permukaan bumi ini. Dan para anak laki-laki tetap berjalan ke arahnya sendiri. Selama bertahun-tahun dan akhirnya mereka melihat ada sebuah lubang di bumi, yang di mana mereka bisa melihat langit. Para pemuda ini melihat langit, lalu kemudian berseru, "Kenapa kita masih tetap di sini, jika ada tempat di mana bisa melihat langit?" Jadi akhirnya mereka memanjat dan tiba di permukaan bumi. Setelah ke-50 gadis pergi ke arah mereka di permukaan, dan 50 pemuda pergi ke arahnya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengenal masing-masing bahwa mereka berasal dari orang tua yang sama. Pada masa itu, seluruh pohon dan tanaman dan batu bisa berbicara. Ke-50 gadis ini melihat tanaman dan bertanya kepadanya, "Siapa yang membuat dirimu?" Dan tanaman menjawab, "Bumi lah yang membuatku." Para gadis lalu bertanya pada bumi, "Siapa yang membuatmu?" Bumi kemudian menjawab, "Kalau aku sudah ada di sini sejak lama." Di saat malam, para gadis melihat bulan dan bintang-bintang. Lalu berseru, "Siapa yang membuatmu yang berada tinggi di atas kita dan di atas pohon? Apakah kamu yang telah memberi kita cahaya? Siapa kamu yang hebat, wahai bintang kecil? Siapa yang telah membuatmu? Atau kamu mungkin yang telah membuat semuanya?" Semua gadis terus bersorakan dan berseru. Akan tetapi, bintang dan bulan terlalu tinggi dan tidak dapat mendengar mereka. Tiba-tiba, para pemuda yang sedang berkelana di daerah sama mendengar sorakan dari para gadis ini. Mereka berkata satu dengan yang lainnya, "Pastilah di sini ada manusia lainnya yang hidup seperti kita. Ayo kita cari tahu siapa mereka." Lalu mereka bersama-sama menuju asal sorakan itu. Sebelum mereka menemukan lokasi di mana sorakan tersebut berasal, mereka pergi ke sungai. Sungai tersebut terbentang di antara 50 gadis dan 50 pemuda. Bagaimanapun juga, para pemuda ini belum pernah melihat sungai sebelumnya. Jadi mereka berseru. Para gadis mendengar suaraan mereka yang cukup jauh, lalu menuju dari mana suara tersebut berasal. Para gadis tiba di sisi lain sungai tersebut, lalu melihat para pemuda seraya berseru. Siapa kalian? Apa yang kalian ributkan? Apa kalian manusia juga? Lalu para pemuda membalas. Iya, kami manusia juga. Kami berasal dari perut bumi. Sedangkan kalian, apa yang kalian sorakan? Lalu para gadis menjawab. Kami juga, manusia juga. Kami juga baru keluar dari perut bumi. Tadi kami berseru kepada bulan dan bintang. Siapa yang telah membuat mereka? Atau merekalah yang membuat ini semua? Kelima puluh pemuda berbicara kepada sungai. Kalian tidak sama seperti kita, kata mereka. Kita tidak dapat memegangmu dan tidak dapat melewatimu. Makhluk apakah kamu? Bagaimana caranya agar bisa melewatimu? Sungai lalu berkata, aku adalah air. Aku digunakan untuk mandi dan mencuci. Aku ada untuk diminum. Jika kamu ingin ke tepi sungai yang lain, teruslah ke atas. Di daerah sana lebih dangkal, dan kalian dapat melaluiku. Dan akhirnya, para pemuda dapat bertemu dengan para gadis. Tapi lalu mereka berseru, jangan terlalu dekat dengan kita. Kalian di sana, kami di sini. Kami akan tetap bersama kalian, walau ada jarak di antara kita. Jadilah 50 pemuda dan 50 gadis melanjutkan perjalanannya. Dan dalam jarak tertentu, namun mereka berkelana dengan arah yang sama. Suatu hari, 50 pemuda pergi ke sebuah telaga. Begitu pula para gadis. Para pemuda berkata, bukankah sungai telah mengatakan sebelumnya bahwa air ini untuk mandi? Ayo kita mandi. 50 pemuda tadi menanggalkan pakaiannya dan mandi. Sedangkan para gadis hanya duduk dan melihat para pemuda dari jauh. Gadis yang paling liar berkata, ayo kita lihat apa yang dilakukan manusia yang lainnya. Dua gadis mengikutinya, sementara yang lain menolaknya. Ketiga gadis itu ingin mengintip di semak-semak dan memperhatikan para pemuda. Namun dua gadis yang tadi mengurungkan niatnya di tengah jalan. Dan yang tersisa hanyalah si gadis liar. Dia memperhatikan baik-baik para pemuda dan mengetahui bahwa para pemuda tidak sama seperti para gadis. Ketika para pemuda memakai kembali pakaian mereka, si gadis liar ini kembali ke komplotannya. Para gadis yang lainnya berkumpul dan bertanya kepada si gadis liar, apa yang telah kau lihat? Lalu ia menjawab, ayo kita mandi juga. Lalu aku bisa memberitahukan kepada kalian. Ketika mereka sudah turun mandi, lalu si gadis liar berkata, manusia yang tadi tidak sama dengan kita. Kita memiliki sesuatu di dada kita, sementara mereka tidak. Kita memiliki alat kelamin kita. Mereka memiliki bentuk yang berbeda. Rambut mereka tidak panjang seperti kita, tapi pendek. Dan saat kalian melihat mereka telanjang, hati kalian akan berdebar-debar, seolah ingin menyentuh mereka. Aku yakin kalian akan menangnya terus. Para gadis yang lain menjawab, ah, kamu pasti berbohong. Tapi gadis liar itu berkata, pergilah dan buktikan sendiri. Pasti kalian akan merasakan seperti yang aku rasakan. Para gadis menjawab, tidak, kita akan melanjutkan perjalanan kita. Lalu mereka semua kembali melanjutkan perjalanannya. Dan akhirnya mereka beristirahat. Lalu para pemuda berkata, marilah mulai saat ini kita tidak tidur di bawah langit. Kita akan membangun rumah. Beberapa pemuda menggali tanah dan membuat rumah di dalam tanah. Lalu sisa para pemuda yang lainnya berkata, apa yang akan kalian lakukan? Menggali tanah untuk tempat tidur? Apa tidak ada batu yang dapat disusun untuk membangun rumah? Akhirnya, para pemuda menyusun batu-batu dan membuat sebuah tembok. Salah satu dari mereka pergi mencari pohon untuk ditebang. Tapi si pohon berseru, "Apa kamu ingin menebangku? Apa yang kau lakukan? Kamu pikir kamu lebih tua daripada aku? Apa yang kamu inginkan dari kayuku?" Lalu si pemuda menjawab, "Aku tidak tua darimu, tapi aku berharap dapat memotongmu dan 49 pohon lainnya. Dan kayunya akan kugunakan sebagai atap kami. Semua dahan dan ranting akan digunakan untuk melindungi kami dari basah." Pohon lalu menjawab, "Baiklah." Cabang dan ranting dimasukkan ke dalam rumah. Batang-batang kayu yang besar digunakan untuk atap. Dan beberapa yang lainnya untuk menahan beban atap. Di antara para pemuda juga ada yang liar. Dia tidak tinggal di dalam rumah. Dia lebih suka keluar masuk rumah dan mencari siapa yang bisa dimakan. Karena ia terlalu liar, yang dipikirkan hanyalah memakan dan membunuh teman-teman pemuda lainnya. Sedangkan 50 gadis tadi tinggal di tempat yang tidak jauh dari para pemuda. Melihat apa yang dikerjakan para pemuda, yang akhirnya mendirikan sebuah rumah. Mereka saling bertanya satu sama lain. Apa yang dilakukan oleh mereka? Apa yang mereka lakukan dengan batu dan pohon itu? Si gadis liar berkata, "Aku akan kesana lagi. Aku akan mengendap-endap dan melihat apa yang mereka lakukan. Aku pernah melihat mereka telanjang dan aku ingin melihatnya lagi." Akhirnya, si gadis liar ini bisa masuk ke rumah. Ia mengagumi apa yang telah dilakukan oleh para pemuda. Namun ia tidak menemukan seorang pun di sana. Selanjutnya, pemuda liar masuk dan melihat si gadis liar. Pemuda liar ini mengaum. Aum. Si gadis liar berteriak ketakutan dan segera berlari menuju tempat para gadis lainnya. Para pemuda yang sedang berada di luar mendengar teriakan si gadis liar dan segera menuju asal suaranya. Si gadis liar terus berteriak dan juga didengar oleh para gadis lainnya. Ke-49 gadis lainnya segera beranjak ingin menolong si gadis liar ini. Di dalam semak, 50 gadis dan 50 pemuda tadi bertengkar, termasuk si gadis liar dengan pemuda liar. Sangat gelap di semak-semak tadi. 50 gadis tadi terlalu kuat dan menduduki para pemuda di dada mereka. Dan para gadis berkata, "Kini akan aku buktikan apa yang gadis liar katakan." Para gadis menelanjangi para pemuda. Mereka menemukan kelamin si para pemuda. Saat disentuh para gadis, para pemuda tetap di atas tanah di bawah para gadis. Saat para gadis merasakan kelamin para pemuda, mereka juga keenakan. Lalu, kalian pasti tahu apa yang terjadi. Para gadis menanggalkan pakaiannya dan melakukan ritual perkawinan. Lalu, para pemuda menjadi sangat aktif saat ritual tersebut terjadi. Akhirnya, setiap pemuda berpasang-pasangan dengan salah satu gadis. Mereka menikah. Di dalam rumah, para pemuda berkata, "Tidak benar jika para wanita berada di atas kami. Kitalah yang harus di atas kalian. Mulai saat sekarang, biarkan kami yang menjadi kepala keluarga." Dan akhirnya, 49 pemuda dan 49 gadis hidup bahagia selamanya. Sementara itu, gadis liar dan pemuda liar tidak punya rumah. Mereka berada di luar, lalu saling berkata, "Kita mungkin berbeda dengan manusia yang lainnya, yang memperlakukan kita dengan sangat buruk. Kita akan tetap menjauh dari mereka. Mari, kita tinggalkan tempat ini dan tinggal di hutan." Pemuda dan gadis liar ini pergi, meninggalkan teman-teman mereka. Mulai saat itu, mereka berjanji hanya akan memakan anak-anak keturunan teman-teman mereka. Dan akhirnya, 49 pemuda dan 49 gadis hidup bahagia selamanya.